Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan silsilah pelajaran kita terhadap kitab Nahwu yang sudah kita selesaikan pada tahun-tahun yang telah lalu, mulai dari Jurumiyah sudah kita selesaikan, Mutamimah sudah kita selesaikan. Kemudian yang terakhir sebelum Ramadan sudah kita selesaikan matan Qatrin Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibn Hisham rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuki level yang keempat atau tingkatan yang keempat daripada pelajaran ilmu Nahwu yang ma'ruf dikenal dengan matan Alfiyah Ibn Malik. Jumlahnya kurang lebihnya sekitar seribuan. Pantunnya tidak terlalu sulit untuk dihafal, dalam artian ada yang mudah, ada yang agak rumit, tapi insya Allah semuanya mudah. Kemudian yang akan kita baca ini adalah matan Alfiyah Ibn Malik yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Sengaja ana memilih syarah ini karena beliau ketika membahas ilmu nahwu itu tidak murni nahwu saja, tapi kadang dikaitkan dengan akidah, dikaitkan dengan fikih, dikaitkan dengan usul, sehingga ilmu nahwu yang selama ini kita pelajari itu terterapkan gitu loh. Beda dari syarah Ibn Aqil. Syarah Ibn Aqil termasuk syarah Alfiyah yang paling bagus juga. Cuman itu murni, murni nahwu dan sharaf, enggak nyinggung masalah akidah wala nyinggung masalah fikih. Paham ya? Nah, sengaja ana milih yang ini 3 jilid ini. Nah, semoga nanti Allah mudahkan sampai selesai 3 jilid jumlahnya ya. Ini baru jilid pertama. Jilid pertama ini pun anak fotokopikan jadikan 2 jilid biar enggak nampak tebal. Ya kan? Nah. Jadi ana sengaja milih ini karena beliau pertama penyarahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, beliau ketika menjelaskan pembahasan ilmu nahwu langsung kadang dikaitkan dengan akidah, dikaitkan dengan fikih, dikaitkan dengan usul, sehingga ilmu nahwu yang kita pelajari itu seakan-akan diterapkan langsung gitu loh. Enggak murni nahwu saja. Bisa dipahami ya? Naam. Mengenai biografi beliau sangat tidak asing lagi di telinga kita. Ana akan nukilkan tidak semuanya namun sebagian saja. Jadi beliau dilahirkan barakallahu fikum pada waktu itu pada malam 27 bulan Ramadan. Nah, malam 27 bulan Ramadan tahun 1347 Hijriah di Unaizah, ma'ruf Unaizah ya. Nah, di Unaizah, Saudi Arabia. Unaizah ini salah satu kota yang ada di Qasim, itu juga masuk dalam Mamlakah Arabiyah ya. Kemudian beliau sejak kecilnya sudah mencari ilmu ya. Mulai dari kerabatnya, keluarganya, sampai beliau berjumpa yang terakhir dan juga termasuk guru beliau yang besar yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu guru beliau, paham ya? Guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian beliau wafat, meninggal dunia di Jeddah, paham ya? Di kota Jeddah sebelum maghrib hari Rabu tanggal 15 bulan Syawal tahun 1421 Hijriah. Semuanya ada dalam kodimas ini. Jadi antum kalau membaca panjang lebarnya lihat sendiri ya. Ini ana hanya sekedar menyebutkan secara globalnya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak asing lagi di telinga kita. Beliau termasuk masyayikh ahli sunnati wal jamaah dan beliau dari termasuk salah satu murid daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih. Langsung saja kita masuk ke halaman 15. Halaman 15 barakallahu fiik. Karena yang kita baca syarahnya ya, untuk mulai matannya, mulai besok setarannya enggak masalah. Ya, nanti kita bacakan sebelum kita tutup nanti ya, matannya yang mana mau dibaca, yang mau dihafal. Tidak perlu banyak-banyak tapi istimrar. Kita baca dulu di sini halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarah. Pembukaan yang disampaikan oleh Asy-Syarih. Siapa Asy-Syarih ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa imamil muttaqin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kata beliau amma ba'd. Adapun setelah itu, fa nabda syarhana bi'aunillahi ta'ala wa taufiqih. Maka kami akan memulai penjelasan kami, syarah penjelasan maksudnya ya, dengan pertolongan Allah Ta'ala dan taufiknya fin nahwu, dalam masalah nahwu. Tapi kita apa? Li Alfiyah bin Malik ini, untuk Alfiyah bin Malik rahmat Ta'ala. Bibayani ahamiyati ilmin nahwi, untuk menjelaskan betapa pentingnya ilmu nahwu. Nah, jadi ilmu nahwu nanti sangat penting sekali. Dipermisalkan sebagian para ulama, ilmu nahwu itu bagaikan apa? Garam dalam makanan. Jadi makanan kadang-kala kalau enggak ada garamnya itu kurang gitu ya. Seperti antum masak, atau yang semisalnya kalau misalnya enggak ada garam itu kurang. Enggak ada rasanya. Antum belajar bahasa Arab kalau belum belajar nahwu, kurang gitu loh. Nanti akan kita baca. Kita lihat, fa naqul. Maka kami katakan, al-haqiqatu anna ilman nahwi muhimun jiddan. Pada hakikatnya ilmu nahwu itu penting sekali. Lima fihi minal fawaid al-katsira allati minha, dikarenakan di dalamnya terkandung faedah-faedah yang banyak. Alati minha, yaitu diantaranya. Minha seringnya diartikan diantaranya ya. Awalan yang pertama, awalan, i'rabnya sebagai apa? Ihsan ini, awalan sering munculkan. Awalan, sanian, salisan, rabian, mafhum mutlak takdirnya. Naam, awal tu awalan. Awal tu awalan, sanna itu sanian, salatu salisan, rabba'tu rabian. Itu seringnya kalau di antum jumpai di awal seperti itu, mansub sebagai apa tadi? Maf'ul mutlak. Faham ya? Maf'ul mutlak dan fi'il yang dibuang. Nakdirkannya disesuaikan tadi itu. Dipahami baik-baik. Faedahnya di antaranya adalah pertama, takwimul lisan wa takwimul banan. Masya Allah. Fungsi pertama adalah meluruskan lisan dan meluruskan ujung jari. Banan itu tarful isba', ujung jari. Nah, maksudnya nulis itu. Banan itu adalah apa? Naam, unmulah, itu jari jemari, tapi yang dimaksud ini adalah tarful isba'. Tarful isba' itu maksudnya adalah ujung jari. Ya kan, kalau antum nulis pakai jari pakai bagian tengah yang jari atau bagian ujungnya? Ujung, itu kan itu. Ya kan? Naam, seperti itu. Jadi fungsinya yang pertama adalah apa? Meluruskan lisan dan meluruskan ujung jari. Takwimul lisan inda nutqi, ya kan? Meluruskan lisan ketika berucap. Biar ketika antum berucap tuh enggak keliru, mengucapkannya benar, lurus. Paham ya? Mengucapkannya benar, lurus, tidak keliru, tidak lahan. Lahan tuh kekeliruan dalam berucap. Kalau tashif itu kekeliruan dalam penulisan. Bedakan ya. Lahnun itu bahasa Arab artinya ungkapan untuk orang yang keliru dalam berucap, lahan. Tapi kalau tashif, tashifun, dipahami ya? Itu kekeliruan dalam tulisan. Bisa dipahami? Naam. Kita lihat sini, wa taqwimul banan, dan meluruskan ujung jari indal kitabah ketika menulis. Jadi kalau antum belajar ilmu nahwu nanti tahu cara menulis bagaimana. Paham ya? Nah, kemudian marfu atau mansub atau majrur tahu. Mengucapkannya pun enggak keliru. Kaifa haluk ya akhi? Man anta, bukan anta man. Haluka kaifa, terbalik semua itu. Tapi dah tahu urut-urutannya, kaifa haluk. Man anta ya akhi, seperti itu. Naam. Wa nutqu in kana an-nasu yatakhatabuna fima bainahum bil lahjal 'amiyah fayu'dharun. Sedangkan kalau ucapan, apabila manusia itu mereka mengajak bicara di antara mereka dengan lahjah-lahjah, itu adalah bahasa lugah artinya. Kalau terjemahan bebasnya logat, antum tahu logat? Tahu logatnya? Logatnya orang Sunda, logatnya orang Jawa, logatnya orang Melayu, logatnya orang Makassar misalkan. Logat itu cara berbicara. Wa illa lahjatani lughah, bahasa artinya. Paham ya? Yaitu apabila manusia mereka berbicara di antara mereka dengan bahasa amiyah, bahasa atau logatnya logat nam orang kampung lah. Logat umum, amiyah itu logat umum, logatnya orang kampung. Seperti alam di Yaman, itu kadang-kadang mereka mengatakan kamu mau apa? Itu ngomongnya bukan mada turid. Ustisti. Ustisti istabgha ya, istabgha. Ustisti. Wasdakhalak. Wasdakhalak itu maksudnya ngapain antum ikut campur? Lis limada tadakhal fi hadzal amr, maksudnya gitu. Kalau difusahkan ya. Kalau wasdisti maksudnya mada turid. Paham ya? Washalak. Washalak itu lahjah. Lahjah yang dipakai orang-orang umum, orang-orang logatnya orang kampung gitu ya. Nah bahasanya bukan fusah itu. Kalau yang fusah kan washala kan enggak fusah. Yang fusah kaifa alu. Jadi pahami ya, seperti itu. Nah, washdakhalak itu juga termasuk lahjah. Kita lihat sini, fayudarun, maka mereka dikasih udur. Karena mereka apa? Kembali ke bahasa, sebenarnya bahasa pasaran gitu loh, bahasa pasaran logatnya logat kampung. Sekarang kalau antum taruh orang Jawa lah, Jawa itu ada Jawa halus sama yang ngoko istilahnya, Jawa yang kasar. Halusnya ketika di kampung-kampung biasanya anak-anak kecil, anak-anak muda yang belum paham bahasa Jawa halus yang ngomongnya pakai Jawa kasar. Nah, ini juga sama dikasih udur mereka. Nah, tapi kita lihat li'anna kalau aratta an tukhatib al-amiya bil lughatil arabiyyah fusha, dikarenakan kamu apabila ingin mengajak bicara orang umum, orang kampung maksudnya, dengan bahasa Arabiyah yang fusha, bahasa Arab yang halus, yang bagus, sesuai dengan kaidah, laqala hadza rajulun ajami. Dia malah mengatakan ini orang ajam ini. Jadi kan antum sendiri kalau ngomong sama orang Arab pakai bahasa fusha, mada turidu ya akhi? Hal anta talibun, pakai bahasa fusha seperti itu. Orang-orang kampung, orang-orang awam yang belum belajar bahasa Arab itu antum malah dibilang orang ajam. Orang ajam ini. Padahal kita ini pengennya ngomong bahasa Arab fusha. Mereka taunya bahasa Arab pasaran gitu loh. Paham ya? Nah, sehingga mereka yang belum belajar nganggap kita ini ngajak ngomong bahasa Arab fusha malah bingung dia. Aina dhahabta ya akhi, madza turidu? Hal anta talibun? Dikirainlah kita orang ajam. Tapi kalau antum ajak pakai bahasa Arab yang logat mereka, istilahnya apa? Bahasa Arab pasaran tadi itu, paham dia? Ushasti. Ushalat, tabi khair, ahlan wa sahlan. Wa inna ya akhi. Mudah-mudahan seperti itu paham mereka. Tapi kalau antum pakai fusha, aina anta ya akhi? Hal anta talibun? Ahada kalbun? Misalkan, pakai fusha seperti itu malah antum dikira orang ajam. Paham ya seperti itu. Kita lihat sini. Li'annahu la yafhamul lughatul arabiyyah fusha, karena mereka sendiri orang Arab ya ini. Ini kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka sendiri orang Arab itu enggak paham bahasa Arab yang fusha. Illa man nadar, kecuali orang yang sedikit nadar, qalla artinya sedikit. Kecuali orang yang sedikit. Paham ya? Nah, artinya nadar di qalla ya sedikit ya. Amal kitabatul lati yakunu bin nahwi taqwimuha. Adapun tulisan yang dengan mempelajari ilmu nahwi takwimuha akan menguruskannya, fahiyal muhimmatu binisbati li talabatul ilm. Ini penting sekali dinisbahkan kepada para pencari ilmu. Kenapa penting? Karena kalau salah tulis nanti artinya berbeda. Paham ya? Nah, biasanya kalau orang-orang awam Arab ya, anak pernah jumpai dan buktikan itu kalau nulis madrasatun itu nulisnya kayak gini. Nah, barakallahu fikum madrasatun nulisnya kayak gini nulisnya. Nah gini, gak ada titiknya mereka. Seharusnya ada titiknya. Kalau ada titiknya ini, imam madrasatun, imam mudarsatun. Tapi kalau ini jelasnya madrasatun ya. Tapi kalau ada titik, bacanya apa coba? Bisa mudarisuhu atau madrasuhu. Ma'ruf itu. Tapi setelah mereka belajar, tahu harus kasih titik. Dipahami ya. Nah, barakallahu fi seperti itu. Kemudian mereka juga ngomongnya kalau belum belajar bahasa Arab itu, wahai saudaraku, ngomongnya bukan ya akhi, ya akhwi. Akhwi. Paham ya? Itu keliru enggak? Keliru. Ya abui, ya abui. Ya abui katanya. Yang tepat ya abi, itu orang Arab sendiri itu. Paham ya? Nah, makanya kita kata beliau sini, nah, barakallahu fiikum li'anna ba'da talah, dikarenakan sebagian para pelajar yaktubu ma yaktub minal ajwibah alal asilah, dikarenakan dia menulis apa yang dia tulis berupa jawaban terhadap suatu pertanyaan. Au yaktub buhusan, atau dia akan mencatat menulis pembahasan. Au khartalik, atau selain itu. Jadi pentingnya belajar ilmu nahwu diantaranya biar kalau nulis itu gak keliru juga. Itu nanti diiringin dengan apa? Pelajaran ilmu imla. Imla itu tata cara dalam menulis biar nanti atau gak keliru. Seringnya imla itu yang dibahas masalah hamzah. Hamzah wasl, hamzah qata' seperti itu. Paham ya? Nah. Kita lihat sini. Wa ma'a dzalik tajidu 'indahu min al-lahn ma taqadu taqul innahu fi awal dirasah. Bersamaan dengan itu, engkau menjumpai pada orang tadi itu berupa kekeliruan yang hampir-hampir kamu akan mengatakan ini orang pemula dalam belajar ini. Innahu fi awli dirasa ini ada orang ini adalah awal permulaan dalam mempelajari atau dalam mempelajari ilmu nahwu atau orang yang baru pemula dalam belajar. Sama ngomong kayak gitu karena kelirunya banyak gitu loh ya. Ma'annahu qad yasulu 'ala syahadatil 'aliyah ba'da syahrin aw syahrain. Padahal perhatikan ini, padahal bersamaan dengan apa? Dengan hampir-hampir kita katakan ini orang baru belajar ini. Ternyata apa? Nah, dia akan mendapatkan syahadah ijazah setelah apa? Sebulan dua bulan ya kan. Jadi orang ini yang bahasanya masih belum jelas tadi, bahasanya masih kacau tadi itu masih campuran, masih belum bahasa fusah itu pun ternyata sebulan atau dua bulan setelahnya dia akan mendapatkan apa? Ijazah. Padahal kekeliruannya masih banyak itu loh. Wa hadhihi mihnatun na'isuhal yawm, dan inilah ujian, nah mihnat ujiannya. Dan ini adalah ujian yang kita sekarang hidup di hari ini. Nah, ya na'am. Kita kembalinya ke orang Arab ya, karena kita orang Ajam, orang Ajam ya maupun bagaimanapun ya tetap kanan kiri ya bahasanya bukan bahasa Arab. Kalau hidup di Arab sana seperti itu. Wa na'saf. Nah, wa na'saf anna ba'da talabah. Dan kami sangat memprihatinkan bahwasanya nasabah memprihatinkan atau merasa kecewa, itu artinya. Kami merasa kecewa atau memprihatinkan bahwasanya ba'du talabah, sebagian para pencari ilmu, idza takallama fi ilmi hadis awil fikhi aw tafsir, apabila berbicara tentang ilmu hadis atau ilmu fikih atau ilmu tafsir, wajadta kalamahu jayyidan, kalamnya bagus sekali. Kalau ngomong masalah itu ya, nah ya, ngomong masalah fikih, annal fikha muhimun jiddan, bahasanya bagus. Annal lughatul arabiyyah lughatun sahlatun muyassaratun, misalkan bagus. Tapi lakinnahu indama tayatakallam tajiduhu la yalhan lahnan jaliyan. Akan tetapi ketika engkau menjumpai dia bicara ya, engkau pasti akan menjumpai yalhan. Dia akan keliru dengan kekeliruan yang nampak. Dia akan keliru dengan kekeliruan yang nampak. Paham ya? Jadi kekeliruan ketika berbicara itu kadang-kala bukan pengaruhnya dia enggak paham nahwu. Dia paham nahwu tapi orang kepleset dalam berbicara itu bisa enggak? Bisa. Sekarang antum pandai bahasa Indonesia. Tapi ketika mengucapkan kadang kepleset, pernah enggak? Pernah gitu loh. Paham ya? Makanya kalau ada pembahasan masalah nabar kalau fi as-sunnah al-bid'ah misalkan, yang membela as-sunnah terkadang keliru mengucapkan, jangan salah kekeliruan ucapannya ini. Yang disalahkan kalau dia bela kebid'ahan itu loh. Paham ya? Contohnya ma'indahu syai'an. Keliru kan? Yang tepat ma'indahu syai'un. Mungkin dia ketika mengucapkannya itu karena apa? Sepulisan. Jadi lisannya sudah mendahului duluan, keliru gitu loh. Paham ya? Nah, jadi yang seperti itu pun bukan hanya orang Ajam, orang Arab pun juga kadang keliru mengucapkannya. Yaqulu masalan ba'dari dajjatatal baydatu. Ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini nanti apa ngartikannya berarti? Ngartikannya berarti telur itu bertelur ayam. Seharusnya kan ayam itu bertelur mengeluarkan telurnya itu. Kalau harokatnya seperti itu, lalu lihat harokatnya. Tamaful bihama fa'ilan terbalik. Ya kan? Ewa. Fa'yaja'alu dajjajah baydotan lil baydoh. Akhirnya dia menjadikan nam ayam itu malah telurnya untuk telur. Dia telurnya bertelur ayam gitu loh. Yang tepat kan ayamnya bertelur telur gitu loh. Harakatnya anu lihat badatul ad-dajjata al-baydatu. Malah baydah dari fa'ilnya. Seharusnya badatul dajjatu al-baydata. Saya pahami ya? Nah, seperti itu. Apa? Wa hakadha min hadhihi al-ashya' al-ghanibah. Dan demikian pula dari termasuk dari apa? Perkara-perkara yang asing, bahwa ba'idun an tatbiqi qawaidul lughah al-arabiyyah fusha. Yaitu sebabnya kenapa? Jauh dari penerapan tatbik, penerapannya jauh dari penerapan kaidah-kaidah bahasa Arab yang fusha wa dawabitiha, dan jauh dari ketentuan-ketentuannya. Ya, semakin jauh dari kaidah, semakin jauh dari dawabitnya, banyak kelirunya. Wa li hadza ara walihada ara annahu yata'ayyanu ala talabah an yata'allamu an-nahwa. Oleh karena ini aku berpandangan bahwasanya wajib harus seorang pencari ilmu talabah untuk mempelajari ilmu nahu. Fa inna ta'allumahu fardhu kifayatan, karena pelajari nahwu adalah fardhu kifayah. Wa an yumarrinu alsinatahum, dan hendaknya mereka melatih, yumarrin itu melatih, membiasakan. Hendaknya mereka melatih lisan-lisan mereka. Wa an yumarrinu aklamahum, dan hendaknya mereka melatih pena-pena mereka. Hatta la tasu'a sum'atuhum bainan nas, agar pendengaran mereka di antara manusia itu tidak dianggap jelek, gitu loh. Amnya kalau lahnan jelek didengarkan, tulisannya pun juga enggak bagus. Nah, li'anna katsiran minhum la ya'rifuna 'anil i'rab syai'an, dikarenakan kebanyakan di antara mereka tidak mengenal i'rab sedikit pun. Ya kan, enggak tahu mereka. Ya qala al-mu'allif itu aja, taskun taslam, kamu sukun kamu selamat. Padahal kalau pakai kaidah ya qala al-mu'allifu, kan itu. Tapi orang-orang Arab kalau yang belum belajar ya qala al-mu'allif, baca bisa tapi harakatnya enggak tahu harakat akhirnya. Perlu dipelajari. Ya kan? Kan ilmu nahwu ini kan fungsinya apa sih? Untuk mengetahui apa keadaan harakat akhir kata kan, marfu, mansub, majrur, majzum. Orang Arab sendiri kalau enggak belajar enggak tahu. Suruh baca yang bisa baca tapi harakat akhirnya seringnya keliru. Kalau yang belum pernah belajar. Wa ilmu nahwu sahlun sa'bun. Ilmu nahwu itu sebenarnya mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Paham ya? Nah, mudah sulit. Bagaimana maksudnya mudah sulit ini? Fahuwa fi awali ibtida'ihi sa'bun. Di awal permulaannya sulit. Antum dulu ketika awal mula belajar bahasa Arab, sulit enggak kira-kira? Awal mula agak sulit enggak? Nah, itu. Lakinnal insana, nabarakallahu fikum. Lakinnal insana idza fahima qawaidahu sara sahlan wa yasiran alaih. Tapi seseorang itu apabila sudah memahami kaidah-kaidahnya, menjadilah apa? Mudah dan juga naam, mudah baginya. Naam barakallahu fiik. Jadi ilmu nahwu itu seseorang kalau sudah paham kaedah-kaedahnya itu mudah dan juga dipermudah. Sekarang ketika antum sudah paham huruf jar itu fungsinya ngapain, Esan? Huruf jar itu fungsinya ngapain? Membikin kalimat setelahnya menjadi majrur. Karena antum tahu kaedahnya, makanya kalau antum dipaksa marartu bi zaidan tetap enggak mau. Marotu bizaidun, enggak mau. Tetap antum bacanya marotu bizaidin karena tahu kaedahnya. Sekarang antum Abdul Rahman dipaksa. Ja'a zaidan, mau enggak dipaksa gitu? Enggak mau, ja'a zaidin. Enggak mau juga karena antum tahu kaedahnya, fa'il marfu ja'a zaidun itu. Paham ya? Jadi mengetahui seperti itu penting. Nah, barakallahu fiik. Jadi kaedah-kaedah tadi itu setelah orang tahu jadi mudah. Wa li hadza yuqal, oleh karena ini dikatakan inna nahwa babuhu hadidun wadakhinhu qasabun. Masya Allah. Oleh karena ini dikatakan sesungguhnya nahwu itu pintunya itu terbuat dari besi, tapi dalamnya itu istana. Tahu qasab antum istana? Kalau antum ketika masuk berat, bukanya berat. Tapi kalau udah masuk mau keluar enggak, Abdurrahman? Kira-kira. Istana. Kasurnya empuk, kursinya bisa dilipat-lipat, kipas anginnya banyak, bahkan ada AC-nya, istana. Jadi ketika antum masuk, awal kan masuk berat bukanya, karena pintunya terbuat dari apa? Besi. Tapi kalau sudah mau sudah masuk, sudah senang di dalamnya, enggak mau keluar lagi. Ya rugi kalau berarti menahukan separuh-separuh. Sudah masuk keluar lagi. Sampai selesai baru nah tuntas baru bagus. Kita lihat ini, fa huwa sahlun, maka ilmu nahwu itu mudah. Lakinna babahu hadidun, akan tapi pintunya besi. Pintunya besi. Awal kali masuk sulit. Berat. Wah, kok sulit ya? Marfu itu apa? Masuk apa? Majrur, majzum, awal mulai saja. Fa idza dakhalta min hadzal bab, apabila engkau masuk dari pintu ini, ya na'am, falan yabqa amamaka syai'un yasuqu 'alaihi. Kalau sudah masuk, maka tidak tersisa, yabqa tersisa ya. Maka tidak tersisa di depanmu sesuatu yang memberatkanmu. Karena yang berat itu pintunya tadi, terbuat dari besi. Sekarang kalau antum buka suatu istana, pintunya terbuat dari besi, antum bukanya berat enggak kira-kira? Abdullah, berat. Tapi kalau sudah terbuka, antum masuk di dalam, masa mau keluar? Di dalam istana mau keluar? Kasur empuk, paham ya? Mau naik tangga tinggal mencet, paham ya? Kemudian mau mandi, sudah ada kolam di dalamnya, paham ya? Mau makan, disediakan. Maksudnya itu kalau antum sudah masuk ke dalam ilmu bahasa Arab, udah tahu semuanya, itu enak gitu loh. Baca marfu pun enggak keliru, mansub enggak keliru, tahu ini kenapa marfu, kenapa majrur, kenapa mansub, ini fi'il atau fa'il. semakin apa istilahnya, asik gitu loh istilahnya ya. Nah itu yang senang belajar bahasa Arab, tapi kadang ada orang yang memang gak senang gitu loh. Sejak awal gak senang, jadi kalau gak senang sejak awal itu sulit untuk kedepannya. Tapi kalau udah senang, udah masuk, gak mau keluar lagi. Kita lihat di sini. Lakin udkhul albab wala tayas, ya kan? Tapi walaupun seperti itu keadaannya, masuklah kamu ke pintu tadi itu dan jangan putus asa. Penting ini. Masuk jangan putus asa. Faham ya? Nah, karena kalau sudah masuk di dalamnya istana. Wa mimma yusahhilu 'ilman nahwi annaka tajidu tamarinahu fi kulli ma tantiqu bihi. Dan termasuk perkara yang memudahkan, yusahhil memudahkan. Termasuk perkara yang memudahkan ilmu nahwu, bahwasanya engkau menjumpai atau mendapati latihan-latihan pada setiap apa yang kau ucapkan. Mikir, ini perempuan atau laki-laki ya? Aina turidina ya ukhti? Aina turidina antadhabi ya ukhti? Atau berpikir lagi kan, perempuan. Kalau antum aina turidu antadhaba ya ukhti? Yang keliru. Nah disitulah tamarin latihan. Latihan setiap apa yang kamu mau ucapkan. Antum misalnya ngajak ngomong bicara sama saudari antum, perempuan kan. Kaifa haluka ya ukhti? Keliru enggak? Keliru kan? Berpikir. Kaifa haluki? Nah itu. Syafaqillah, perempuan, bukan syafaq Allah. Nah itu. Fakullu kalimatin taquluha, maka setiap kalimat, setiap kata yang kamu ucapkan au tasma'uha atau yang kamu dengar, fahiya tamrinun 'ala nahwi. Itu sebenarnya adalah latihan terhadap ilmu nahwu. Mengucapkannya benar atau keliru gitu loh. Latihan terhadap ilmu nahwu. Yakni la yahtat ila takallufi amsilatin. Maksudnya enggak butuh barakallahu fiik, banyak beban dalam memberikan contoh. Antum ngomong langsung itu udah langsung praktek nahwu gitu loh. Diuji langsung gitu. Ya akhi masmuka ya akhi ismuhu Muhammad. Oh masmuka ismuhu jawabnya. Dan ditanya dia. Dia berpikir, siapa nama memuai saudaraku? Namanya, keliru gak? Keliru, ditanya dia kok namanya. Masmuki akhi ismi Muhammad, namaku adalah Muhammad. Jadi berpikir, ketika belajar ilmu nahwu, ketika dia ngomong itu langsung terterapkan kaidah-kaidah nahwunya di situ. Paham ya? Kalau masih keliru berarti masih belum clear gitu ya. Fahwa tamrinun fi nutqika, maka sebenarnya itu adalah apa? Latihan di dalam ucapanmu. Wa fi qiraatika, dan latihan terhadap bacaanmu. Wafi kita batika, dan juga latihan dalam tulisanmu. Walidzalika la yakunu sa'ban 'ala man aradahu bi jiddin, masyaallah. Oleh karena itu, nahwu itu tidak akan dianggap sulit bagi orang yang ingin apa? Menginginkannya dengan sungguh-sungguh, bi jidd wal ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Paham ya? Kalau dengan sungguh-sungguh enggak akan sulit. Bisa dipahami? Tapi kalau dia cuma separuh-separuh, setengah-setengah, tadi itu pintunya dari besi. Baru buka pintu, belum terbuka semuanya, sudah mundur dia. Belum menikmati istana di dalamnya. Belajar ilmu nahwu baru dapat qala al-mu'allifu rahimahullah al-kalamu, baru dapat kalam. Mundur dia, enggak tahu setelahnya. Tapi kalau sudah masuk, pintu sudah terbuka semuanya, antum sudah masuk dalam istana tadi, mau keluar enggak kira-kira? Kalau sudah masuk, sudah paham kaidahnya, senang di dalam bahasa Arab itu. Sehingga mau keluar pun enggak pengen, pengennya lanjut terus sampai bisa. Seperti itu. Nah, permisalnya seperti itu kan? Pintunya dari besi, tapi di dalamnya istana. Masya Allah. Dikit lagi ya. Tanian yang kedua, yu'inu ala fahmil kitab sunnah. Ini yang paling terpenting ini. Jadi ilmu nahwu itu bukan ilmu ghoyah, tapi ilmu wasilah. Ilmu perantara, bukan ilmu puncak. Paham ya? Tapi ada gak puncaknya? Ada. Puncaknya mempelajari ilmu nahwu diantaranya apa? Agar dipermudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini. Tsaniyan yu'inu 'ala fahmil kitab as-sunnah, yang kedua membantu untuk memahami Al-Qur'an as-sunnah. It yu'rafu bihil fa'il minal maf'ul bih. Dikarenakan dengan belajar ilmu nahwu tersebut akan diketahui mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya. Ya enggak? Karena kalau antum sudah tertukar fa'il maf'ul bih itu maknanya keliru. Innama yakhshallaha. Itu yang benar. Tapi mereka ahlu bid'ah ad-dalal yang mereka ingin mengagungkan wali-wali mereka itu diplesetkan. Lafzul jalal Allah jadikan apa? Fa'ilnya. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala takut terhadap para ulama. Jadi Allah Ta'ala yang takut kepada para ulama. Fa'il maf'ul bihnya ditukar. Kalau antum sudah paham kaidahnya, enggak akan ditipu antum. Enggak mungkin ini. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'. Para ulama itu yang takut kepada Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Ewan seperti itu. Kemudian kita lihat sini, wa yu'inu 'ala ma'rifatil ma'na, dan akan menolong membantu untuk mengetahui makna. Semakin antum paham bahasa Arab, semakin kuat nahwunya di antaranya ya. Sharaf itu kan sebagai penyempurna ya. Itu semakin antum apa? Tertolong dan semakin mudah untuk memahami makna. Ayo. Dan ketika antum khutbah misalkan, muhadharah misalkan, karena antum sudah paham bahasa Arab, itu teman bahasa Arab langsung tahu artinya, tahu terjemahannya, bisa mengembangkan. Jadi jangan malas-malasan ya belajar bahasa Arab ya. Fakam min ayatin ikhtalafa i'rabuha, maka betapa banyak ayat yang berbeda-beda i'rabnya. Paham ya? Wa ikhtalafa al-ma'na bi'irabiha, dan akan berubah pula, berbeda pula maknanya dengan i'rab yang berbeda tadi itu. Yang saya sebutkan tadi, innama yakhshallaha min ibadil ulama'u, itu yang benar. Para ulama yang takut dengan Allah Ta'ala. Tapi yang dipelesetkan, innama yakhshallahu min ibadil ulama'a, berarti Allah Ta'ala yang takut ulama. Maknanya rusak, kemudian bacaannya juga batil. Bisa dipahami insyaAllah ya Hasan ya? Naam. Kita lihat lagi, barakallahu fiik. Famatalan qawluhu, sebagai contoh adalah perkataan Allah Ta'ala, qawlu Ta'ala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Syiah Rafidah diantaranya, mereka bacanya wa arjulikum. Dijelaskan oleh Syekh Yahya waktu itu, ketika di Dammaj, dan juga masyayikh yang lainnya, menjelaskan bagaimana Syiah Rafidah mereka ketika baca ayat ini. Jadi mereka ma'atufnya wa arjula ini bukan ma'atufnya ke na'am wujuha, tapi ma'atufnya ke ru'us. Jadi faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian sampai ke na'am siku, wamsahu, dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Jadi kaki diusap, bukan dicuci. Itu kalau baca Syiah Rafidah wa arjulikum, ma'tufnya ke ru'us. Yang sahih bagaimana wa arjulakum, ma'tufnya ke ghusl. Jadi apa, kaki dicuci, ma'tufnya ke wajah dan tangan tadi itu. Bisa dipahami insyaallah ya. Ayo kita lihat, au wa arjulikum, huna ikhtilafal makna bi ikhtilafil i'rab. Di sini antum bacanya beda, ada sudah beda maknanya. Kalau antum baca wa arjulakum, berarti dicuci atau diusap? Wa arjulakum, cuci. Tapi kalau antum baca wa arjulikum, diusap atau cuci? Diusap. Enggak keliru maknanya. Beda i'rabnya. Huna ikhtilafal makna bi ikhtilafil i'rab. Di sini makna akan berbeda dengan apa? Dengan sebab berbedanya i'rab. Wa qawlu ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Aw wal arhami. Ewa. Ini juga kalau wal arhama sama wal arhami sudah beda maknanya. Fa yakhtaliful makna kadzalik, ini juga beda maknanya. Karena satunya jar majrur, satunya maf'ul bih itu. Ma'tuf. Paham ya? Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah. Fa anta idza fahimta an-nahwa a'anaka 'ala fahmil ma'na. Maka sungguhnya engkau apabila telah memahami ilmu nahwu, a'anaka 'ala fahmil ma'na. Niscaya apa? Akan membantumu dan menolongmu untuk memahami makna. Semakin paham ilmu nahwu, semakin paham antum terhadap makna. Walaupun tidak meniadakan kekurangan, yang namanya orang enggak sempurna. Hatta tunazzilal ayat wal ahadits 'alal murad biha. Hingga kamu bisa mendudukkan, mendudukkan, letakkan ayat-ayat dan hadis-hadis sesuai dengan apa yang diinginkan dengannya. Jadi enggak keliru gitu loh. Tahu fa'ilnya, tahu maf'ulnya. Wa kam min ayatin dhahara ma'naha. Betapa banyak ayat yang nampak maknanya. Wa kam min haditsin dhahara ma'nahu. Dan betapa banyak hadis yang nampak maknanya biwasitati ilmi nahwi, dengan perantara ilmu nahwu. Antum rasakan yang sudah pernah belajar ilmu nahwu ya. Baca hadis walaupun ada terjemahannya, enggak ada terjemahannya, dia tahu karena tahu fa'ilnya, maf'ul bihnya, jar majrur. Itulah fungsi dan faedahnya. Ternyata masih panjang juga ya ternyata ya. Nah, barakallahu fiik. Baiklah, ini mukadimahnya bagus sekali faedahnya. Kita ambil dikit lagi ya, insyaallah besok diselesaikan mukadimahnya dulu. Kita lanjutkan dikit lagi. Salisan yang ketiga, ihya'ul lughatul arabiyyah al-fusha, yaitu menghidupkan bahasa Arab yang fusha. Wala syakka anna ihya'ul lughatul arabiyyah fusha, dan tidak ragu lagi bahwasanya menghidupkan bahasa Arab yang fusha itu, naam, wa intisharaha, dan menyebarkan bahasa Arab yang fusha tersebut bainan nas, di antara manusia, yu'addi ila an yashula fahmul kitab was sunnah, akan menghantarkan kepada apa? Mempermudah memahami Al-Qur'an was sunnah ala katsirin minan nas, terhadap kebanyakan manusia. Mudah. Paham ya, kalau dapat paham bahasa Arab yang fusha. Wa bihadza na'lamu anna man qama bin nashri lughatin ghairil arabiyyah bainal 'amma, oleh karena ini kita tahu Bahwasanya barang siapa yang dia itu na barakallahu fikum melakukan penyebaran bahasa-bahasa selain bahasa Arab di antara di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah orang umum, faqad jana ala nafsih, sungguh dia telah bertindak tindakan kriminal atau kejahatan terhadap dirinya. Wa ala lughatih, dan juga bertindak kriminal terhadap bahasanya. Wa ala man makkanahu, dan juga bertindak kriminal terhadap orang yang sudah na barakallahu fikum telah terhadap atau terhadap na'am barakallahu fikum, yang telah menetapkannya, dan juga wa'allamu, dan orang yang mengajarkannya tilkal lughat, bahasa tersebut. Maksudnya kepada orang yang telah mengajari dia, dan juga orang yang telah mendidik dia dengan bahasa tersebut. Nah, nasma'u anna min sufaha'ina man yu'allimu sibyanahu ba'dal kalimat ghairul arabiyah. Kita mendengar na'am barakallahu fikum, kita mendengar na'am anna min sufaha'ina, bahwasanya ada di kalangan orang-orang yang bodoh di antara kita, orang yang man yu'allimu sibyanahu, yang mengajari anak-anaknya ba'dal kalimat ghairul arabiyah, sebagian kata yang bukan bahasa Arab. Kalau dibutuhkan enggak masalah, tapi kalau terkadang malah lebih mengedepan bahasa Arab, thank you misalkan, how are you, it's the best, black honey misalkan. Paham ya? Kalau dibutuhkan enggak masalah, tapi kalau enggak dibutuhkan bahasa Arab lebih bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Paham. Allah musta'an, la ba'as. Yang kalau dibutuhkan enggak masalah, tapi kalau tidak lebih baik bahasa Arab ini. Lihat ini kata beliau. Kabadilil al-arabiyyal fusha al-musta'malah bainan nas. Yaitu seakan-akan malah sebagai pengganti loh. Pengganti terhadap bahasa Arab fusha yang digunakan di antara manusia. Allah musta'an, seperti itu. Jadi kesimpulannya, bahasa Arab ini sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan. Jangan sampai malas kita mempelajari bahasa Arab ya. Dan sebutkan tadi ungkapannya, bahwa ketika itu di dalamnya ada istana, pintunya terbuat dari besi. Kalau sudah buka istana tersebut, sudah masuk dalamnya, maka tidak akan keluar lagi. Tapi kalau belum buka, baru buka sedikit, sudah mundur, itu tidak bisa biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah rabbil alamin.